Setelah kita menjelaskan apa definisi tauhid dan pembagiannya, serta dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang pembagian tersebut, kita akan berpindah kepada pembahasan yang tak kalah pentingnya, yaitu tentang kenapa kita harus belajar tauhid. Ya. Kalau kita memperhatikan para ulama, mereka gencar sekali mengajarkan tauhid ini kepada manusia. Bahkan tidak jarang kita dapati para ulama-ulama besar ketika mereka berkunjung ke suatu tempat, tempat berkumpulnya para penuntut ilmu, yang mereka ajarkan kepada para penuntut ilmu tersebut adalah perkara tauhid. Padahal kalau kita cermati, para penuntut ilmu itu bukan orang yang baru belajar 1-2 tahun, tapi orang-orang yang sudah senior, bahkan diantaranya para ulama juga. Tapi mengapa para ulama besar sangat bersemangat mereka dalam mengajarkan tauhid ini? Ini karena tauhid merupakan perkara yang sangat penting, bahkan perkara yang paling asasi yang harus diketahui dan dikuasai oleh setiap muslim. Kita akan sebutkan beberapa alasan yang disertai dengan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang menunjukkan kepada kita semua tentang urgensi atau pentingnya bagi seseorang untuk mempelajari tauhid. Yang pertama, bahwa tauhid merupakan tujuan diciptakannya manusia. Tauhid inilah yang menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini. Di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku ini artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk mempelajari tauhid. Karena inilah pada hakikatnya yang menjadi tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya.